Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, Amr bin Ubaidin ishtahara huwa wa wasil bin Ata'in bimadhhabil mu'tazilati laysa bitta'tili. Amr bin Ubaid dan Wasil bin Atha masyhur dengan mazhab Mu'tazilah, bukan dengan peniadaan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ishtahara bil qawli bi anna al-'asiya fi manzilatin bainal manzilataini la mu'minun wala kafirun fa idza mata musirran 'ala al-kabirati aw 'ala al-dhunubi fa inna hukmahu fil akhirati al-khuludu fin nari. Keduanya, yaitu Amr bin Ubaid dan Wasil bin Atha, masyhur dengan pendapat bahwasanya pelaku kemaksiatan berada dalam satu kedudukan di antara dua kedudukan, yaitu tidak beriman, tidak pula kafir. Kemudian apabila pelaku kemaksiatan tersebut meninggal dalam keadaan terus-menerus dalam dosa besar atau dalam dosa-dosa, maka sungguh hukumnya di akhirat kekal di dalam neraka. Yakni yaltaquna ma'al khawariji, yaitu mereka Amr bin Ubaid dan Wasil bin Atha bertemu dengan orang-orang khawarij. Al-khawariju indahum murtakibul kabirati kafirun fid dunya wal akhirati. Orang-orang khawarij menurut mereka pelaku dosa besar kafir di dunia maupun di akhirat. Fid dunya yubahu maluhu wa yustabahu sabyuhu wa yusfaku damuhu wa yustabahu maluhu. Pelaku dosa besar menurut orang-orang khawarij di dunia dihalalkan hartanya, dibolehkan untuk ditawan, ditumpahkan darahnya, dibolehkan untuk dirampas hartanya, dan hukumnya seperti hukum orang-orang kafir. Minal wasaniyina wal yahudi wal nasara wa fil akhirati, dari kalangan para penyembah berhala, orang-orang Yahudi dan Nasara, wa fil akhirati huwa khalidun mukhalladun finnari, dan di akhirat ia kekal di dalam neraka. Ini madhab orang-orang khawarij. Al-mu'tazilatu yaquluna fid dunya lahu hukmul muslimina wa huwa fi manzilatin bainal manzilataini la kafirun wa la mu'minun. Sedangkan orang-orang Mu'tazilah, termasuk di dalamnya Amr bin Ubaid dan Wasil bin Atha, mereka mengatakan pelaku dosa besar di dunia dihukumi sebagaimana hukum kaum muslimin, dan ia berada dalam satu kedudukan di antara dua kedudukan, tidak kafir, tidak pula beriman. Fa idza laqiyallaha yaumal qiyamati adkhalahu Allahun nar wujuban li dzambihi wa la yakhruju minha wa yakhludu fiha abadal abidina. Kemudian apabila pelaku dosa besar tersebut berjumpa dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat, Allah Ta'ala masukkan ia ke dalam neraka wajib karena dosa-dosanya, tidak keluar darinya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa mashtahara Amr ibn Ubaid bi ta'til as-sifati wa inna mashtahara bi hadha al-madhhab al-khabithi wa lahu masawi'u ukhra. Amr bin Ubaid tidaklah masyhur dengan peniadaan sifat-sifat. Hanya saja Amr bin Ubaid masyhur dengan madhab yang buruk ini, yaitu yang terkait dengan pelaku dosa besar, dan ia memiliki keburukan-keburukan yang lainnya. Su'alun, pertanyaan. Syakhsun salla khamsa salawatin minal fajri ila salatil isya'i binajasatin walam ya'lam bin najasati fahal yu'idu salatihi ammadha yaf'alu. Seseorang salat lima salat dari subuh sampai salat isya dengan adanya najis pada tubuhnya, dan ia tidak mengetahui adanya najis tersebut, apakah ia mengulang salat-salatnya tersebut, atau apa yang harus ia lakukan? Al-jawabu, jawabannya. Hadha alladhi salla khamsa salawatin wa fi thawbihi najasatun la ya'lamuha salatuhu sahihatun wala tajibu alaihi i'adatuha orang ini yang sholat lima sholat dalam keadaan ada najis pada pakaiannya yang tidak ia ketahui, sholatnya sah dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengulang sholat-sholat tersebut. Wa minal adillati anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bi ashabihi wa hum munta'iluna wa rasulullah munta'ilun fa khala'a as-sahabatu ni'alahum ثم لما سلم سألهم لماذا خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengimami para sahabat beliau dalam keadaan para sahabat beliau mengenakan sandal dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengenakan sandal. Lalu Rasul alaihi salatu wassalam melepas dua sandal beliau. Lalu para sahabat pun melepas sandal-sandal mereka. Kemudian tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam, beliau bertanya kepada mereka, para sahabat, mengapa kalian melepas sandal-sandal kalian? Para sahabat berkata, kami melihat engkau melepas sandalmu, maka kami pun melepas sandal-sandal kami. Qala inna Jibrila atani فأخبرني أن فيهما قذرا. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, sesungguhnya Jibril mendatangiku lalu mengkhabarkan kepadaku bahwa pada kedua sandalku tersebut terdapat najis. Akhbarahu Jibrilu bidzalika fa khala'ana 'alayhi fi asna'i salatihi wa lam yu'id ma sallahu minha bin na'laini allataini fihima najasatun. Jibril mengkhabarkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul alaihi salatu wasallam melepas dua sandal beliau di tengah-tengah salat beliau. Dan Rasul alaihi salatu wasallam tidak mengulang salat yang telah beliau lakukan dari salat beliau tersebut yang padanya beliau mengenakan dua sandal yang padanya terdapat najis. Fadalla hadzal amalu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala annal muslima idza shalla wa fi thawbihi najasatun lam ya'lam biha thumma ba'da salatihi alima bitilkan najasati fa'innahu la yalzamuhu i'adatu tilkas salati li'annahu ma'zurun wa salatuhu tilka sahihatun. Maka amal ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya seorang muslim apabila ia melakukan salat dan pada pakaiannya terdapat najis yang ia tidak mengetahuinya, kemudian setelah selesai sholatnya ia baru mengetahui najis tersebut, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengulang sholat tersebut karena ia mendapat uzur dan sholatnya tersebut sah. ومن هذا أخذ العلماء الفرق بين الجنابة أو الحدث الأصغر أو الأكبر. Dan dari sini para ulama mengambil perbedaan antara junub atau hadas kecil atau hadas besar. فَإِذَا صَلَّى مُجْنِبًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ فَرْضًا أَوْ فَرْضَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً. Maka apabila seseorang salat dalam keadaan junub, wajib baginya mengulang satu salat wajib atau dua atau tiga. Aw salla muhdisan hadasan asghara thumma tadhakkara annahu salla hadhihi salata aw hadhihi salawati wa huwa ala hadathin asghara aw ala hadathin akbara kal janabati fa inna alayhi an yu'ida hadhihi shalawati. Atau seseorang salat dalam keadaan berhadas kecil, kemudian ia ingat bahwa ia melakukan salat ini atau salat-salat ini dalam keadaan ia berada dalam hadas kecil atau dalam hadas besar seperti junub, maka wajib baginya mengulang salat-salat ini. War rasulu alaihi salatu wassalamu uqimat lahu salatu walamma stawatis sufufu qala makanakum thumma dhahaba faghtasala wa raja'a fa salla bihim alaihi salatu wassalamu. Dan Rasul alaihi salatu wassalam suatu ketika telah dikumandangkan iqamah salat untuk beliau, dan tatkala saf-saf telah lurus beliau berkata, tetaplah kalian di tempat-tempat kalian. Kemudian beliau pergi lalu mandi dan kembali, kemudian mengimami mereka alaihi salatu wassalam. Asyahidu, intinya adalah anna al-ulama'a yarawna anna al-hadath al-akbara wal-asghara yubtilani salata. bahwasanya para ulama berpandangan bahwa hadas besar dan kecil membatalkan salat. Fa idza shalla thumma dzakara annahu kana ala hadatsin akbar aw asghar fa alayhi an yu'ida as-salata aw as-salawati allati sallaha wa huwa alayhi hadzal hadats. Maka apabila seseorang salat kemudian ia ingat bahwa ia berada dalam hadas besar atau kecil, maka wajib baginya mengulang salat atau salat-salat yang telah ia lakukan dalam keadaan padanya terdapat hadas ini. Wa amman najasatu fal hukmu fiha ma dzakarnahu lakum. Adapun najis, maka hukum tentangnya sebagaimana yang telah kami sebutkan kepada kalian. Kesimpulannya adalah, tatkala seseorang salat dalam keadaan ia tidak mengetahui bahwa pada pakaiannya terdapat najis, ia baru mengetahui atau ingat setelah selesai sholat, maka sholatnya sah. Tidak ada kewajiban baginya mengulang sholat. Adapun apabila seseorang sholat dalam keadaan padanya terdapat hadas kecil atau hadas besar, dan ia tidak tahu dan ia lupa setelah selesai sholat ia baru ingat bahwa ia berhadas kecil atau besar, maka wajib baginya mengulang sholat tersebut. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan wa qala ba'dul ulama'i minhum Ahmad bin Hanbalin al-Jahmiyu kafirun laysa min ahli al-qiblati halalud dami la yarithu wa la yurathu. Sebagian ulama di antara mereka Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala mengatakan, orang yang berpemahaman Jahmiyah kafir, bukan termasuk di antara ahlul qiblah yaitu kaum muslimin, halal darahnya, tidak mewarisi harta dan hartanya tidak diwariskan. Li'annahu qala la jum'ata wa la jama'ata wa la 'idaini wa la sadaqata. Karena ia, orang yang berpemahaman Jahmiyah tersebut, mengatakan tidak ada salat Jumat, tidak ada salat jamaah, tidak ada salat dua hari raya, dan tidak ada sedekah. Wa qalu inna man lam yaqul al-Qur'anu makhluqun fahuwa kafirun. dan mereka orang-orang Jahmiyah mengatakan, barang siapa yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Wastahallus saifa ala ummati Muhammadin alaihi salatu wassalamu wa khalafu man kana qablahum wa amtahanun nasa bishay'in lam yatakallam fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wala ahadun min ashabihi. Dan mereka orang-orang Jahmiyah menghalalkan pedang dihuluskan kepada umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan mereka menyelisihi orang-orang sebelum mereka, yaitu kaum muslimin, dan mereka menguji manusia dengan sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula oleh seorang pun dari kalangan para sahabat beliau. Wa aradu ta'tilal masajidi wal jawami'i, dan mereka orang-orang Jahmiyah ingin meniadakan masjid-masjid dan masjid-masjid jami'. Wa auhanul islama wa attalul jihada wa amilu fil furqati wa khalaful athara wa takallamu bil mansukhi wa ihtajju bil mutasyabihi. Dan mereka orang-orang Jahmiyah melemahkan Islam, meniadakan jihad, memecah belah kaum muslimin, menyelisihi dalil-dalil, berbicara dengan dalil yang sudah dihapus, berdalil dengan dalil yang samar maknanya. Fashakkakun nasa fi ara'ihim wa adyanihim, mereka membuat ragu manusia pada akal-akal mereka dan agama mereka. Wakhtasamu fi rabbihim, dan mereka berselisih tentang Rabb mereka. Waqalu laisa adzabu qabrin wala haudun wala syafa'atun. Dan mereka orang-orang Jahmiyah mengatakan, tidak ada siksa kubur, tidak ada telaga nabi, tidak ada syafaat, wal jannatu wan naru lam yukhlaqa, surga dan neraka belum diciptakan. Wa ankaru katsiran mimma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengingkari banyak dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.